إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid halaman kita bitohi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah waskana fi jannatihi amin. Qala rahimahullah taala, selanjutnya dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, amma fi asrina al-hadir, adapun di zaman kita sekarang ini, fa najid man yaqul, maka kita akan menemukan adanya orang yang mengatakan innallaha yanzilu ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir kulla lailatin wa yalzam min hadha ayakuna kullal laylah fi sama'i dunya. Kita akan menemukan orang yang mengatakan bahwasanya ketika dikatakan Allah turun ke langit dunia, ketika waktu tersisa sepertiga malam terakhir, di setiap malam maka dia akan mengatakan yalzam min hadha, konsekuensi dari ucapan ini, ayakuna kullal lail fi sama'i dunya, berarti itu terjadi pada setiap malam di langit dunia. Li'anna al-lail yamshi 'ala jami'i al-ardh, karena malam itu berjalan ke seluruh dunia, ke seluruh bumi. Fasulus yantaqil min hadha al-makan ila al-makan akhar, sedangkan sepertiga malam itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini maksudnya adalah penolakan dalam perkara ini. Ini kalau dikatakan sepertiga, berarti semuanya sepertiga, dan itu tidak mungkin menurut mereka. Hal itu tidak mungkin, karena bisa jadi kita sepertiga, di tempat lain belum sepertiga. Di tempat kita belum sepertiga, di tempat lain sudah sepertiga. Ini sepertiga malam terakhir maksudnya. Maka menurut mereka ini adalah perkara yang mustahil, kata mereka. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa hadha lam yaqulhu sahabah ridwanallahu alaihim, maka ucapan seperti ini tidak pernah dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walau kana hadha yaruddu ala qalbil mu'min la bayyanahu Allah, kalau seandainya ini tertolak oleh hati seorang mukmin, tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskannya. Kalau ini perkara ini ditolak oleh hati seorang mukmin di zaman sahabat, kalau seandainya ada yang berat dari para sahabat terhadap berita ini, Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kalau berita ini memberatkan mereka para sahabat atau membuat bimbang di dalam hati para sahabat, tentu Allah akan menjelaskannya. Imma ibtida'an, bisa jadi Allah menjelaskannya di awal kali Allah memberitakannya, au 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, au yuqayyad mayas'aluhu anhu fayujab, atau Allah akan takdirkan adanya seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW sehingga dijawab maksud daripada berita tersebut. Kama sa'ala sahabah Rasulullah SAW, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat atau pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang berita yang sampai kepada mereka. Aina kana Allah qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh? Di mana Allah sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi? Ya. Sebagian sahabat merasa berat dengan berita itu. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi. Mereka memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Ya. Berarti sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi, di mana Allah tabaraka wa taala? Fa ajabahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada mereka. Maka diterangkan dalam kutub ini yang dimaksudkan oleh Syekh Utsaimin adalah dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, yaitu berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma yang ada dalam Sahih Bukhari. Wafi dikatakan di dalamnya, jina nas'aluka an hadal amr, kami datang untuk bertanya kepadamu hai Nabi tentang urusan ini. Ini maksudnya dibawakan di sana dalam Badul Wahyi, dalam kitab Badul Wahyi, dalam Sahih Bukhari, di awal kitab Sahih Bukhari judulnya Badul Wahyi. Maka di sana apa dikatakan? Bahwasanya Ahlul Yaman datang menemui Rasulullah SAW. Bayangkan Ahlul Yaman, orang yang araqqu quluban, orang yang paling lembut hatinya dari bangsa Arab. Ma'ruf, bangsa Yaman adalah bangsa yang paling lembut hatinya, wa ahkam, dan yang lebih faham tentang hukum-hukum syariat. Nah, makanya Rasulullah SAW menyatakan al-hikmatu yamaniyah. Al-hikmah yamaniyah, hikmah itu adanya di Yaman, di Yaman. Wal fiqhu yamaniyah, dan fikih itu adanya di Yaman. Kenapa? Karena mereka araqqu quluban, orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling mudah menerima ilmu. Baik. Maka apa? Kata Ahlul Yaman, dia datang, mereka datang kepada Rasulullah SAW, jina nas'aluka min hadal amr, kami datang untuk bertanya kepadamu hai Nabi tentang urusan ini. Qala, engkau katakan, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kana Allah, Allah sudah ada lebih dulu, wa lam yakun syai'un ghairahu, dan belum ada yang lainnya selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah itu di atas air. Ini jawaban Rasulullah SAW. Rawahu al-Bukhari fi kitab Badil Khalq. Nah, afwan, bukan Badil Wahyi, Badil Khalq. Nah, kama jaa fi qouli ta'ala, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa. Wa min hadis Abi Razin qala, dan disebutkan dalam hadis Abu Razin, dikatakan, qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, aina rabbuna qabla an yukhlaqa khalquhu, di mana rabb kita sebelum diciptakannya makhluk? Qala kana fi ama, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kana fi ama, Allah berada di atas langit, fi ama, di atas awan, ma tahtahu hawa, yang di mana di bawahnya udara, wa ma fawqahu hawa, dan di atasnya udara. Nah, di atas awan. Wa khalaqa 'arsyahu 'alal ma, wa khalaqa 'arsyahu 'alal ma, dan Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan dikatakan hadisun hasanun. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Muqaddimahnya dan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa hadha su'al 'adzim. Ini adalah pertanyaan yang besar sekali. Kenapa? Karena sebagian sahabat tidak menerimanya, merasa berat dengan berita tersebut. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi? Yadullu ala anna kullama yahtaj ilaihi nas fa inna Allah yubayyinahu bi ahadi turqi salatah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini adalah pertanyaan yang besar yang menunjukkan bahwasanya setiap perkara yang mana manusia membutuhkan kepada sebuah jawaban, maka Allah akan menjelaskannya. Allah akan menjelaskannya bi ahadi turqi salasah, dengan tiga jalan tadi. Ima dengan menjelaskannya langsung di awal kali Allah memberitakan, ketika Allah beritakan langsung dijelaskan di situ. Atau dengan melalui lisan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menjelaskan ini, kemudian datang hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang menjelaskan ini. Atau Allah takdirkan adanya orang yang bertanya kepada Nabi tentang maksud daripada hukum tersebut, berita tersebut. Ya, Allah takdirkan. Sehingga kalau tidak ditakdirkan adanya orang yang menanyakan bagaimana istiwanya Allah, berarti apa? Perkara yang muhdas. Oleh karena Imam Malik pada pembahasan kemarin dikatakan apa? Wasu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang bagaimana istiwanya Allah, ini adalah perkara yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena para sahabat tidak pernah menanyakannya. Karena di zaman Nabi tidak ditakdirkan oleh Allah adanya orang yang bertanya. Yeah. Ini jelas. Ini maksud daripada ucapan Imam Malik bahwasanya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang bid'ah. Yeah. Sehingga kata Imam Malik, beliau katakan, wa ma araka illa mubtadi'an. Dan aku tidak melihat engkau melainkan kamu adalah mubtadi'. Nah, kenapa? Karena para sahabat tidak pernah bertanya tentang ini. Dan Allah tidak menakdirkan. Baru menakdirkannya di zaman apa? Di zaman Imam Malik. Adanya orang yang bertanya kepada Imam Malik. Ya, untuk apa? Untuk lebih memperjelas bahwa pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal jawab 'an isykal fi hadis nuzul. Maka jawaban dari isykal, problem yang ada dalam hadis nuzul ini, ayyuqal, untuk dikatakan, madam sulusul lail akhir fi hadhihi al-jiha baqiyah fan-nuzul fiha muhaqqaq. Selama sepertiga malam terakhir di sisi ini, di belahan ini, tetap ada, maka nuzul padanya tetap ada. Ya, demikian. Baik. Wa fi ghairiha la yakunu nuzul. Sedangkan di tempat lain yang belum terjadi nuzul, tidak terjadi. Qabla thulutsil lail akhir aw nisf, sebelum masuknya sepertiga terakhir atau pertengahan malam. Wallahu azza wa jalla laisa kamitsli syai. Karena Allah tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Bagi Allah Maha Mampu, Maha Kuasa untuk mewujudkan itu semua. Wal hadis yadullu ala anna waqta an-nuzul yantahi bi tulu'il fajr. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu turunnya Allah tabaraka wa taala ke langit dunia itu berakhir dengan terbitnya fajar. Dengan terbitnya fajar, wa alaina an nastaslim. Dan wajib bagi kita untuk istislam, berserah diri, menerima. Wa anaqula, dan untuk kita mengucapkan sami'na wa ata'na wa taba'na wa amanna. Kami dengar, kami taat, dan kami ikuti, dan kami beriman. Fahadihi wazifatuna, inilah tugas kita. La natajawazul Qur'ana wal hadis. Kita tidak melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Na'am. Kita masuk pada kitab tauhid atau muqaddimah daripada kitab tauhid. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala wa qaulullahi taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah tabaraka wa taala yang menyatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Diterangkan oleh Syekh Munawwim rahimahullah taala wa qad dzakara al muallif rahimahullah taala fi hadhihi tarjumah iddat ayat. Kata Syekh Munawwim rahimahullah taala, al muallif penulis ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala telah menyebutkan di dalam bab ini beberapa ayat. Al-ayatul ula, ayat yang pertama adalah qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Qauluhu illa liya'budun, firman Allah yang menyatakan illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ada illa di situ. Kata Syekh Munawwim rahimahullah taala, ini adalah istisna mufarrad min 'amil ahwal. Ini adalah bentuk kalimat istisna yang mufarrad. Bentuk istisna dalam ilmu nahwu, dalam lughah Arabiyah, itu terbagi menjadi dua. Ada yang istisna mufarrad dan istisna yang ghairu mufarrad. Apa bedanya? Atau bagaimana kita bisa mengetahui mufarrad dengan yang ghairu mufarrad? Yang mufarrad adalah alladhi lam yuzkar fihi mustasna minhu. Bentuk kalimat istisna yang mufarrad adalah bentuk kalimat istisna yang tidak disebutkan padanya al-mustasna minhu, yang dikecualikan. Contoh gampangnya, misalkan ma fid dari illa Zaidun. Tidak ada di dalam rumah kecuali Zaid. Nah, berarti apa? Tidak ada dalam rumah. Berarti apa? Ini kalimat ini belum sempurna. Kalau misalkan kalimat illa dan setelahnya itu kita buang, kalimatnya tidak sempurna. Tidak ada di dalam rumah. Ya, ma fid dar, tidak ada. Berarti tidak ada apa-apa. Illa Zaidun, kecuali Zaid. Berarti akan menjadi sempurna setelah adanya kecuali Zaid. Ya, baik. Maka ini dinamakan kan istisna mufarrad. Begitu. Kenapa? Karena ada yang kosong. Karena ada yang tidak disebutkan. Yaitu apa? Al-mustasna minhu, yang dikecualikan. Karena ada yang tidak disebutkan, yang dikecualikan. Yang dikecualikannya siapa? Tidak ada, karena disebutkan tidak ada di dalam rumah. Iya. Apa tidak ada yang tidak ada di dalam rumah? Apa? Bisa orang, bisa barang, bisa yang lainnya. Akan menjadi jelas setelah adanya pengecualian. Illa Zaidun. Oh, berarti yang tidak ada dimaksud adalah orang. Tidak ada orang di dalam rumah kecuali Zaid. Ini namanya istisna mufarrad. Ya. Nah, demikian. Maka kalau istisna mufarrad, maka hukumnya dia hukum mustasna minhu. Hukumnya hukum mustasna minhu. Nah, seperti kata Imam Ibn Malik dalam Alfiyahnya, waduna tafriqin. Ya. Waduna tafriqin, apa itu kalimatnya setelahnya? Baik, labas. Tentang istisna mufarrad. Ai ma khalaqtul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibadah. Sehingga maksud dari ayat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, apa maksudnya? Ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, Lihat, kalau seandainya kalimat ini dipenggal sampai situ, apakah menjadi sempurna kalimatnya? Tidak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Apa maksudnya? Tidak akan menjadi sempurna. Akan menjadi sempurna ketika setelah disebutkan mustasna'i. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia li ayyi syai'in, untuk sesuatu pun, illa lil ibadah, kecuali untuk ibadah. Yang menjadi persoalan bagi para ulama adalah apa? Lam yang ada liya'budun. Lam yang ada pada kalimat liya'budun. Wallam fi qawlihi illa liya'budun lita'lil. Maka para ulama mengatakan lam yang ada pada kalimat illa liya'budun, liya'budun lamnya ini apa? Lam lita'lil. Lam yang fungsinya ada ta'lil, memberikan alasan. Ta'lil itu memiliki dua atau lebih, dua makna atau lebih. Ta'lil ini bisa ta'lil lil bayan lil hukm, bisa ta'lil lil ghayah, lil ghayah. Ta'lil lil bayan wa ta'lil lil ghayah. Sehingga kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala, wa hadha ta'lil li bayan al hikmah min al khalq. Dan ta'lil yang ada dalam kalimat ini untuk menjelaskan hikmah dari sebuah penciptaan. Wa laysa ta'lil al mulazim lil ma'lul. Dan bukan ta'lilnya bermakna ta'lil al mulazim lil ma'lul. Lil ma'lul. Ta'lilnya di sini, alasan yang dimaukan oleh Allah di sini bukan alasan yang al-mulazim lil ma'lul. Alasan yang mengharuskan terwujudkannya apa yang menjadi alasan. Misalkan apa tadi? Dikatakan di sini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ini alasan. Ya. Alasannya bukan alasan yang mulazim, yang mengharuskan setiap hamba harus beribadah kepada Allah. Ya. Baik. Mengharuskan. Artinya apa mengharuskan ini? Tidak mesti semua yang Allah ciptakan dari para hamba ini beribadah kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya ada yang kubur, ada yang tidak mau beribadah. Berarti apa? Berarti ini bukan mulazim. Bukan mulazim. Ya. Bukan sebuah konsekuensi. Yang mana kalau misalkan konsekuensinya apa? Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala ya, mendatangkan malakul maut kepada seseorang, lazimnya apa? Mati. Lazimnya apa? Mati. Atau ketika telah datang ajal, ketika telah datang ajal, maka lazimnya apa? Lazimnya al-maut, kematian. Demikian. Tapi di sini ta'lilnya apa? Ta'lilnya adalah lil bayan atau lil ghayah, tujuannya. Ya, tujuan. Bukan mulazim, bukan merupakan konsekuensi. Idlau kana kadzalika la lazim ay yakuna al qalb kulluhu ibadan lillah. Di mana kalau maknanya adalah ta'lil al mulazim lil ma'mul, lil ma'lul, maka konsekuensinya wajib bagi setiap makhluk semuanya itu beribadah kepada Allah. Ya ta'abbaduna lahu. Mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaysa al-amru kadhalik. Padahal kenyataannya tidak demikian. Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan jin dan manusia, ternyata ada di antara mereka yang beribadah, ada yang tidak. Berarti alasan diciptakannya jin dan manusia ini libayani hikmah, untuk menjelaskan hikmah, bukan untuk memberikan konsekuensi, bukan. Fahadihi illah ghaiyah, maka ini dinamakan dengan illah ghaiyah, alasan dari sebuah tujuan. Walaysat mujibah, bukan alasan yang mengharuskan atau memberikan konsekuensi. Ya, faham? Ya, demikian. Dan sekali lagi, maka ini tujuannya apa? Diciptakan jin dan manusia dengan tujuan. Ya. Bukan berarti apa? Menunjukkan konsekuensinya demikian. Bukan. Fal illah ghaiyah. Kenapa bukan konsekuensi? Bukankah memang itu adalah keharusan bagi seorang setiap hamba untuk beribadah? Ya, kalau misalkan ada yang bertanya, bukankah setiap hamba harus beribadah kepada Allah? Kita katakan, adapun kewajiban, iya. Akan tetapi kalau yang dimaksud adalah konsekuensi, bukan. Kalau konsekuensi, bukan. Artinya apa? Kalau seandainya ada hamba yang tidak mau beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah tidak mampu untuk menjadikannya beriman kepadanya. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk menjadikannya sebagai hamba yang taat kepada Allah. Bukan. Ya. Fala sya'Allah. Apa? Fala sya'Allah la jama'ahum 'alal huda. Ya, ayatnya demikian ya. Ada yang apa? Fala sya'Allah, kalau seandainya Allah berkehendak, la jama'ahum 'alal huda. Tentu Allah akan kumpulkan mereka di atas petunjuk. Artinya apa? Pasti mereka menjadikan Allah jadikan mereka sebagai apa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa semuanya. Kalau Allah mau. Iya. Berarti di sini apa? Bukan konsekuensi, tetapi hikmah. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah. Iya. Nah, bukan merupakan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu artinya apa? Tadi ketika datang ajalnya, maka apa? Fala yastaqdimun wala yastakhirun. Mereka tidak bisa menunda dan tidak bisa mempercepatnya. Begitu. Ya. Demikian. Ini namanya konsekuensi. Baik. Tapi kalau ini li bayanil hikmah, untuk menjelaskan hikmah. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fal illatul ghaiyah. Maka illah yang ada dalam ayat ini adalah lil ghaiyah. Untuk menunjukkan tujuan, li bayanil ghaiyah, untuk menjelaskan tujuannya, wal maksud, untuk menjelaskan maksud dari penciptaan jin dan manusia, min hadal fi'l, dari penciptaan Allah ini. Lakinnaha qad taqa' wa qad la taqa', akan tetapi terkadang terwujud dan terkadang tidak terwujudkan. Artinya apa? Terkadang ada yang mau beribadah, terkadang ada yang tidak mau beribadah. Ini ya. Nah, sehingga apa? Sehingga alasan di sini bukan menunjukkan konsekuensi. Seperti contohnya dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang menunjukkan lam li ta'lil tetapi al mulazim lil ma'lul. Contohnya baraitul qalam apa li bayani hikmah. Contoh yang sama dengan itu ya, li bayani hikmah, bukan li bayan al mula bukan lil mulazim. Contoh lain yang lain tentang li bayani hikmah. Baraitul qalama li aktuba bihi. Baraitul qalama, aku apa? Apa namanya? Menyerut, ya. Aku menyerut pensil, ya. Li aktuba, agar aku bisa menulis. Baik. Apa yang terjadi setelah menyerut? Terkadang nulis, terkadang tidak, ya. Setelah diserut ternyata apa? Ada keperluan lain sehingga dia lupa, tidak nulis. Ada yang sudah menyerut, dia langsung nulis. Ya, begitu. Sehingga apa kata Syekh? Faqad yaktub wa qad la yaktub. Terkadang dia menulis, terkadang dia tidak. Padahal kalimatnya salah. Li ada li tadi. Baraitul qalama li aktuba. Untuk aku apa? Menulis. Pakai li sama. Sekarang wal illah al mujibah. Sedangkan illah yang mujibah, yang mulazim lil ma'lul, maknanya adalah annal ma'lul mabniun 'alaiha, bahwa ma'lul yang menjadi alasan sebuah perkara itu dibangun di atas perkara tersebut. Fala budda ayyaka, maka harus terjadi, harus terjadi wa antakuna sabiqatan lil ma'lul, dan itu pasti didahului oleh ma'lulnya, didahului oleh yang menjadi alasan kenapa terjadinya hal tersebut. Wa mulazimah lah, dan itu menjadi konsekuensi baginya. contohnya dalam sebuah kalimat, in kasara zujaju li syiddatil har, li pakainya sama, in kasara zujaj, kaca itu menjadi pecah, kenapa? Li syiddatil har, karena panasnya, begitu panas ya mengenai kaca. Kaca ketika terkena panas apa? Memuai ya. Cuaca yang begitu panas, terik, matahari yang begitu panas menyebabkan kaca apa? Memuai. Ketika dia tidak bebas, ya, makanya kalau bikin jendela apa dikasih ruang ya. Di lisnya itu apa? Dikasih kelonggaran, dua ruang. Untuk apa? Untuk pemuaian, ya. Begitu kan? Tanya sama ahlinya misalnya, ya. Kenapa dikasih ruang? Karena tadi ketika cuaca begitu panas, kaca itu akan memuai, mengembang. Iya. Tapi sama seperti kita bikin pintu juga. Pintu itu jangan dibikin pas ngepres dengan kayu kalau pintunya dari kayu. Iya. Kenapa? Karena ketika dia memuai, kayu itu akan melengkung nanti, nabrak. Iya. Yang bisa jadi patah nanti, pecah. Sama dengan kaca. Kenapa? Li syiddatil har. Karena saking apa? Panasnya. Begitu. Baik. Ini konsekuensi. Yang panas itu ketika mengenai kaca akan menyebabkan kaca itu memuai dan pasti tidak akan mungkin tidak. Begitu ya. Mafhum? Ini ya sama seperti tadi. Ketika ajal telah datang, konsekuensinya apa? Kematian pasti tiba. Begitu. Ya. Baik. Demikian. Kalimatnya sama, pakai li juga. Baik. Sehingga dari siapa? Menunjukkan liya'budun ini maknanya apa? Li bayanil hikmah. Bukan apa? Bukan lil mulazim. Lil ma'lul. Ya. Sehingga kalau misalkan katanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Buktinya ada yang tidak beribadah. Ya. Berarti Allah lemah dalam hal ini. Subhanallah amma yasifun. Ya. Kita katakan apa? Lam di sini bukan lam lil mulazim lahu, tetapi lam li bayanil hikmah, lil bayanil ghayah. Ya, demikian. Ini jawaban bagi mereka yang apa? Yang ragu terhadap ayat ini. Demikian. Syekh kenapa membahas ini? Karena ada di antara mereka yang apa? Yang meragukan ayat ini. Katanya Allah Maha Kuasa, katanya Allah Maha ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah sudah menjawabnya. Walau syaa'allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah bisa kumpulkan mereka di atas petunjuk. Mampu. Kenapa sekarang Allah tidak melakukannya? Jadi, li bayanil hikmah. Untuk menunjukkan, menjelaskan sebuah hikmah yang dengannya manusia akan terfitnah, yang dengannya manusia akan istiqamah, yang dengannya manusia akan beriman kepada Allah. Dengan adanya orang yang kufur, kita akan semakin kuat keimanan kita. Oh, ternyata sehebat apapun manusia, secerdas apapun manusia, ternyata masih ada yang kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Semakin menguatkan keimanan kita. Ya, semakin kita membuat kita istiqamah. Ya. Tetapi apa? Ada juga yang tumbang. Ada yang justru apa? Tumbang terbawa dengan fitnah tersebut. Ya. Terbawa. Baik. Sama seperti ketika melihat saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita, begitu fitnah datang, ada yang tumbang akhirnya. Itu fitnah bagi kita. Apakah kita akan istiqomah atau justru kita terbawa dengan dia? Ya. Karena fitnah bagi kita. Demikian. Nah, itulah ikhwati a'azani wa rahmatullah, maksud dan tujuan dari Syekh menjelaskan apa fungsi dari lam ini, ya. Walaupun mungkin sebagian kita akan mengatakan itu kan pembahasan bahasa Arab, apa fungsinya? Bahasa Arab itu untuk apa? Untuk memperkuat kita dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ini pentingnya bahasa Arab, ya. Demikian. Wallahu taala a'lam bissawab wa naqdi bil qadar. والعفو منكم على التقصير أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلكم